pernah bersumpah mengucapkan janji saling setia sehidup semati, sehidup semati. Di taman yang ini pula menangis merintih sedih saat kau ucapkan kata berpisah. Sakitnya hatiku. Aduh, sakitnya hatiku.